akhir-akhir ini banyak terjadi gempa bumi di sebagian daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apakah pertanda bahwa Allah murka kepada umatnya yang banyak melakukan perbuatan maksiat? Sebelum manusia ada di bumi, gempa itu sudah ada. Mana yang dulu? Manusia apa bumi? Bumi dulu. Bumi ini kosong dulu. Setelah itu baru dikirimkan Allah, Adam sama. Ingat, yang dikirim Allah itu Adam sama. Karena ada juga yang bilang katanya Adam sama Asep. Adam sama Allah. Mohon maaf Bang Asep. Kumaha atuh dalam. Enggak. Atur nuhun. Jadi sebelum manusia datang, bumi ini sudah ada gempa, sudah ada tsunami. Jadi tidak ada hubungan dosa dengan tsunami. Sebelum manusia datang aja sudah ada gempa, maka ada enggak ada manusia mau buat dosa ataupun tidak, gempa sudah ada, tsunami sudah ada, betul? Itulah ciri orang tak beragama. Dia bilang tidak ada hubungan gempa dengan dosa. Pusing kami dengan ceramah. Memang pengajian ini kalau makin malam makin gitu dia. Ada orang-orang yang berkata bahwa gempa dengan tsunami tidak ada hubungannya dengan dosa. Orang yang berkata begini syahadatnya mesti diulang karena batal tauhidnya. Dianggap alam ini tidak diatur oleh Allah, padahal gempa, tsunami, angin puting beliung itu atas kuasa innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gempa di bumi bergoncang, gempa di bumi, tapi kalau gempanya di laut, di bawah dasar laut itu gempa, maka air itu bergoncang. Air yang naik ke darat itu disebut dengan, dari bahasa Jepang itu menyebutnya tsunami. Makanya ditulis itu TS, tsunami. Kalau laki-laki sumanto. Sama apa? Itu semua kuasa Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kalau musibah itu datang, dia tidak hanya menimpa yang zalim-zalim saja. Andai naik, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Andai naik air laut itu ke darat, di gulungnya, apa bisa dibedakan mana yang sholat, mana yang tak sholat? Rata semua dengan tanah, habis. Walaupun ada beberapa wali-wali Allah, orang-orang soleh yang diselamatkan. Tapi ingat, itu mesti kita selamatkan negeri ini dengan amar ma'ruf nahi. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak mereka buat baik. Wala tanahun anil mungkar. Larang mereka berbuat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yusikan na'ya ba'adallahu alaikum iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Summa tadu'unahu. Kalian akan datang beramai-ramai ke tanah lapang berdoa. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan karena kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah. Makanya nanti kalau ada perempuan pakai celana pendek, tidak menutup aurat, ditegur sama temannya, "Hai, kamu pakai jilbab. Apa urusan saya? Badan-badan saya, yang masuk angin saya, yang kembung saya, ketiak-ketiak saya. Kenapa kamu ngurus? Memangnya nanti kalau datang angin yang mati kau aja, aku mati juga. Kalau kau aja mati tidak apa-apa." Janganlah kasar gitu, boleh lembut. Kalau nanti kau mati juga. Bagaimana cara menghadapi suami yang lebih sering main Mobile Legend? Ya Allah, suami-suami yang tetap juga main Mobile Legend, berilah mereka hidayah ya Allah. Amin. Semua mengucapkan amin. Ya Allah, suami-suami yang tetap juga gila main Mobile Legend, berilah mereka hidayah ya Allah. Amin. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah, mudah-mudahan masuk ke dalam hatinya insyaallah. Amin. Udah selesai. Tak juga dia berubah, matikanlah dia ya Allah. Jangan dia enggak. Banyak yang istrinya udah mulai cemas. Kalian enak aja kan, amin. Dia mau mati. Saya kalau sempat ada yang meninggal malam ini, saya cabut ke sana langsung. Padahal jadwal saya besok sampai siang. Tapi kalau sempat ada mati yang tiba-tiba besok pagi datang orang SMS Kiai. Pak Kiai, suami saya yang legend itu mati dari mana? Langsung saya cari pesawat terpagi. Saya bukan takut apa-apa, dia minta gantikan pula. Hai suami-suami, masih ingatkah kau dulu ketika calon mertua memanggil namamu? Hai Fulan, hai Camry. Kebetulan nama lakinya Camry. Kenapa namanya Camry? Lahirnya 17 Agustus. Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Hai Camry. Iya Bapak. Kau sebut nama Allah yang sebelumnya haram kau lihat, yang sebelumnya haram kau tengok, tapi ini menjadi halal atas nama Allah. Mitsaqan ghalidza, ikatan yang paling kuat. Ini bukan kau jumpa di tong sampah. Allah yang menjumpakan kalian. Berapa banyak yang ingin jumpa tak jumpa, betul? Ini kau anggap anak ini jumpa di pinggir parit, di tepi kali. Maka pulang dari sini katakan, Bang, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa jawabnya? So sweet. Berubahlah kalian laki-laki. Hai laki-laki yang tetap juga main Mobile Legend, berubahlah kalian. Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Taala. 5 hak. Ibu, adikku, kakakku, makcik, 5 hak kalian pada laki-laki. Pertama, makan. Dah kalian kasih bini kalian makan. Karena sudah makan lah maka dia bisa datang. Kalau tidak, yang kedua pakaian. Kalian kasih pakaian yang layak. Sudah kasih pakaian? Sekarang banyak laki-laki tak memberi bininya pakaian, dikasihnya rok panjang, resleting belum berpasang. Ketiga, tempat tinggal. Udah kalian kasih tempat tinggal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Kalian didik dia, bukan kalian main Mobile Legend. Kalian didik dia, sholatnya, baca Qurannya. Kesana lah nunjuknya Pak. Oh iya, sholatnya, Al-Quran. Yang kelima, perhati. Kalian perhatikan mereka. Kalian perhatikan mereka. Jangan apa itu aja kalian perhatikan. Ingat, sekarang kalian sehat. Sekarang kalian punya kuasa. Sekarang kalian punya duit. Sampai masanya nanti kalian akan pensiun, stroke, stres. Siapa yang akan menyuap kalian makan di ruang ICU? Nih. Siapa yang akan mewudukkan kalian? Siapa yang akan mendudukkan kalian sholat? Meleleh air mata kalian mendengar azan. Ayyala sholat. Dia dengan sabar membawakan air wudhu ya Pak. Sabar Pak, gak apa-apa, tenang. 2 hari lagi selesai nih. Kalau kalian baik sekarang, dia akan baik juga nanti. Tapi kalau kalian kasar sekarang, asik dengan Mobile Legend kalian, sampai masanya kalian sakit, ya, dia akan datang. Anak kalian sudah pergi, cucu sudah pergi, dia yang akan datang membawa sendok. Ini Mobile Legend. Abang kenapa nangis? Mau sholat. Dulu kenapa sih main legend aja? Bagaimana cara taubat anak durhaka? Yang kita bicarakan tadi laki durhaka. Ini yang ditanya anak durhaka. Setelah orang tua sudah meninggal lagi, tak sempat minta maaf, apakah taubat masih ada? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hai orang-orang yang ibumu sudah meninggal dunia, balik dari sini ziarah. Tidur dulu, besok besok pagi ziarah. Ketika sampai di tempat makam itu, yang pertama kau ucapkan salam. Tarik nafas. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah fikum lahiqun arhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu alana wa kumul afiyah. Kalau tak hafal gerak-gerakkan emun. Alangkah baiknya saudaraku yang punya duit, buatkan baligho sebesar ini. Kira-kira sebesar ini berapa cetaknya Ustaz Karim? 200. 200 ribu. Setahun bisa tahan. Tuliskan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'min wa inna insyaallah bikum lahikun alhamdulillah mustaqdim minal musakhir nasbalkumul afiyah. Di sudut buat coblos nomor caleg. Daripada kalian gambar foto sangkut-sangkut pokok kayu, lebih banyak manfaatnya, betul? Saya ngajari aja. Nah, selesai baca doa, datangi kuburnya, baca kul huwallah 3 kali. Kenapa kul huwallah 3 kali? Karena satu kul huwallah sepertiga Quran. Kalau baca 3 sama dengan khatam Quran. Falak sekali, Qurnas sekali, Umul Quran sekali. Allah sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhumah emakku. Doakan dia, Allah maafirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akrim nuzulaha wasi' madakhalaha. Tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa kita, ya Allah, lapangan kubur emakku, jadikan dia taman surgamu. Jangan sampai aku tak sanggup minta dia tolong. Nah, balik dari situ, pergi ke tempat panti anak ya yatim, sedekah. Bawa nasi bungkus. Assalamualaikum panti yatim. Ya, berapa orang anak yatim sini, Pak? Ada sekitar 100, Pak. Keluarkan, aku mau sedekah almarhumah. Semuanya? Enggak, 3 bungkus saja. Ummi matat. Makku sudah mati ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Nama sahabat Nabi yang emaknya meninggal itu namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Bersedekah Sa'ad. Ayus sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi kolak durian. Kalau air minum saja sampai, apalagi asam pedas, gulai lemak. Sampai begitu fakir miskin memakan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Meleleh di air minum, meleleh di tenggorokannya, mengalirlah ke makam emak ayah kita. Makanya bersedekah. Yang masih hidup, berbakti kalian. Saya bangga melihat anak muda perkasa tetap berotot pakai tatu. Apa itu tatunya? I love my mom. The best, mantap. Kalian yang lajang. Waktu kalian mau meminang perempuan, Gusti kau berani katakan kepada dia, I want to marry you. Aku mau menikahmu, tapi kau akan jadi to be a second woman. Apa? Kau bilang aku second? Aku ingin kau menjadi perempuan yang kedua. Kalau begitu kau duda. Ibuku nomor satu. Aku milik suamiku. Katakan, aku milik suamiku. Tapi suamiku milik ibunya. Maka kau yang berbakti, aku juga akan dapat anak-anak yang berbakti. Tapi engkau yang tidak berbakti, waspadalah. Saya petugas lapangan. Pada saat ke lapangan kadang tak ada musola, karena daerah itu mayoritas non-muslim. Ketika masuk waktu sholat, kadang saya numpang di rumah non-muslim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Ju'ilat lil ardu masjida. Semua tanah boleh tempat sholat, kecuali yang ada najis. Masuk ke rumah non-muslim, nampak di situ air tergenang. Air apa nih? Air kencing anakku. Oh, tak boleh. Najis. Lantainya bersih, keramik, nipel sama pembantunya tadi. Kita bentang saja dah sholat, tak apa-apa. Tapi mungkin tidak najis, tapi ada simbol-simbol agamanya. Da'ma ya ribuka ila ma'la ya ribuka. Tinggalkan yang meragukanmu pada yang tak meragukan. Tapi di luar rumahnya ada pokok jengkol, rimbun. Di bawah itu lapang. aku mau sholat di sana. Oh, kau sepelekan rumahku ya? Bukan gitu, bro. Aku sholat di bawah pohon itu terasa lebih khusyuk. Sholat kita lapang. Sholat Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai salam, baru kawan ngasih tahu. Kiblat salah. Katanya tanya dulu. Serius sekali. Pak Ustadz, berdosa enggak kita ngikuti adat istiadat yang mungkin tidak masuk akal kita? Contohnya istri saya hamil disuruh buang air ke air berapa telur, lilin, dan pisang. Tapi kalau tak diikuti, kata orang tua dulu, nanti anaknya kena apa-apa. Itu mau mengasih makan jin. Ada jin di situ, makanannya telur sama pisang. Ini jin zaman dulu. Jin sekarang brownies. Jin di tempat kita minta kepala kambing. Jin Mesir gak mau kepala kambing. Ketika gubernurnya Amr bin As, khalifahnya Umar bin Khattab. Tradisi orang Mesir menghanyutkan anak gadis yang paling cantik. Itu menunjukkan jin Mesir itu lebih gatal. Dibuat rakit, anak gadis paling cantik hanyutkan. Datang gubernur Amr bin As, jangan hanyutkan anak gadis, jangan hanyutkan, haram. Kata orang Mesir, kalau anak gadis tidak dihanyutkan, nanti air sungai Nil ditahan jin, mati kita, gandum tidak tumbuh. Mau makan apa? Mau makan mie instan? Jadi gimana? Hanyutkan anak gadis. Amr bin As tak tahu cara. Dikirimlah surat ke Umar bin Khattab. Ya Amiral Mukminin, wahai Amir Mukminin, ini ada tradisi menghanyutkan anak gadis. Bagaimana ini? Kata Umar bin Khattab, masukkan surat ini ke sungai Nil. Campakkan ke sungai Nil. Sampai suratnya, Amr bin As penasaran, apa isi suratnya? Dibacanya, ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah Umar bin Khattab, dari hamba Allah. Tengok tawaduknya Umar. Dia tidak katakan dari Datuk. Dia katakan dari hamba Allah Umar bin Khattab. In kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalir kau sungai Nil sampai hari kiamat. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan surat Umar itu ke dalam, mengalir air sungai Nil sampai hari ini tak berhenti. Berhentilah tradisi menghanyutkan anak gadis. Jadi kenapa hantu itu tetap leluasa? Karena terus dikasih telur sehat ya. Dulu di Riau, kalau mau membuka hutan, maka tradisinya menanamkan kepala kambing ke hutan. Digali tanah, masukkan kepala kambing. Datang mufti kerajaan Siak. Tapi mufti kerajaan Siak tidak mengatakan bina. Nah, dia tak gitu. Jadi apa tradisi kalian orang Melayu? Menanamkan kepala kambing untuk menjaga. Hai hantu, segala hantu, setan, segala setan, terimalah kepala kambing. Tapi Datuk Mufti cerdas. Apa kata dia? Darahnya kita masukkan. Karena makan darah Arab, darah buang. Kepalanya Datuk, kepalanya biar saya masak. Nanti kalau jin mengamuk, insya Allah tidak. Akhirnya, bagaimana supaya jin tidak mengamuk? Dizikirkan. Ratib afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggak langgar. Itulah tradisi kalau undangan-undangan, pasti kepala kambing dimakan oleh ustaz. Ya. Itu asal-masal kenapa kepala kambing. Dulu kepala kambing itu hantu. Begitu kepala kambing dimakan ustaz, ustaz pun berkunang-kunang. Nampaknya hantu sudah mulai mengganggu. Kata dokter puskesmas, bukan hantu, darah tinggi naik. Paham cerita saya ini? Sudah selesai. Jangan lanjutkan lagi tradisi-tradisi nasi makan hantu. Makan telur juga rupanya hantu. Jangan-jangan STMJ. Kenapa orang bisa lama dapat jodoh? Amalan apa yang bisa mendekatkan jodoh? Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bagian dari tak. Saya disediakan air minum. Air minum saya. dengan satu kota. Itu punya saya kan? Punya saya atau tidak? Tapi saya tak ada usaha untuk mengariknya, membuka botolnya dan menuangkannya ke mulut. Cuma menganga aja. Bisa masuk. Begitulah takdir itu. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan tidak ada itu takdir. Jabariyah mengatakan tidak ada itu usaha. Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir ada, tapi ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Kalian yang lajang-lajang berusaha, kok kenapa tak jadi? Kalau memang kata Allah ada dia. Tapi mati kok tak begini. Usaha lah. Datang ke kiai, kiai santrinya banyak. Kiai, saya sudah selesai S1 kiai. Saya datang sini. Datang. Jangan kalian datang penantang penenteng. Datang anak muda langsung ke rumah perempuan. Bapak, aku pinang anakmu dengan bismillah. Kau makan bismillah itu? Kalian bawa lah Beki. Bawa kiai, bawa Ustaz Kamen. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima bawa itu. Harus ada usaha. Berusaha aja. Gak mau berdoa. Sombong. Berdoa aja. Gak mau berusaha. Kesong. Maka orang yang selamat dari sombong dan kesong harus ada ikhtiar antara usaha dan doa. Baca surat Yasin tiap malam. Habis baca surat Yasin, bertawassul, ya Allah, bibarakati surat Yasin, dengan kemurahan surat Yasin, mudahkanlah urusan jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, susah, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan. Kemudian surat Yasin, baca tafsir Ibn Katsir dalam mukaddimah surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Dibacakan pada perkara yang sulit, susah, susah mati, bacakan Yasin, gol langsung. Susah jodoh, bacakan Yasin. Susah bisnis usaha, dipakai orang santet, dukun, warung, bacakan Yasin. Makanya ibu, kalau bapak itu sakit-sakit, bacakan Yasin. Yasin, kau mau makan aku mati ya? Dua gendang ya bang. Kalau abang berhenti main Mobile Legends ini sehat emang. Kalau abang lanjutkan juga entahlah. Bagaimana cara tobat, benar-benar tobat nasuha supaya istiqomah menjalankannya di sisa-sisa hidup karena saya mau hijrah Pak Ustaz? Yang pertama mandi tobat. Mandi tobat itu cuma apa Pak Ustaz? Itu cuma wajib. Mandi wajib itu cuma apa Pak Ustaz? Anak tiga tak tahu mandi wajib. Sini dekat sungai kan? Nah pergi ke jembatan. Tadi kami lewat waktu mau ke keraton. Pergi ke jembatan, niat. Aku niat mandi tobat lillahi ta'ala. Insya Allah. Bukan cuma dosanya hilang, kau hilang sekali. Sudah bersih, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Arah kiblat, arah itu tinggi. Mana kiblat? Usolli sunnatat taubat raka'atain ilahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Aku tak apal iftitah Pak Ustaz baru taubat. Fatihah aja langsung. Fatihah pun tak apal. Hah? Oh ini Fatihah tak apa? Fatihah. Ayat apa aku apal? Inna atayna. Inna atayna. Inna atayna kal kausar. Ayat yang kedua lupa Pak Ustaz. Asli. Satu ayat pun sama. Nah, habis itu tasyahud istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalau bisa menetes air mata lebih bagus. Tapi bagi yang udah begini jangan nangis kuat-kuat, nanti terbangun. Abang nangis kenapa? Banyak dosa. Mana dosa kita? Kita kan udah langsung nikah, taruh nikah. Bukan sama engkau, sama mantan. Bisa, apa penyebab sholat selalu mengantuk? Dua kemungkinan. Pertama setan, kedua cacingan. Rasanya di Ketapang tak mungkin ada orang cacingan, karena di sini dekat laut ikannya mati sekali. Kalau di Jakarta ikan mati 6 kali, di Kuali aja kadang 2 kali. Goreng hari ini besok goreng sekali. Di sini ikan segar-segar, udang segar-segar, tak mungkin kurang gizi. Berarti karena setan. Oh kalau gitu salah, jahat setan itu Pak Ustaz. Setan tak usah kaji lagi. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannakum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Serius betul setan, serius dia mau masuk neraka. Makanya kalau ada orang sekali dakwah berhenti, kata setan, aku aja mau masuk neraka seserius ini. Kau mau masuk surga santai? Surga mana tempat kau? Oleh sebab itu maka lawan setan, lawan. Kalian yang muda-muda, lawan setan. Yang udah tua, udah tua tak juga bisa melawan setan, kapan lagi? Oleh sebab itu maka tuh, yang pertama lawan. Yang kedua, buat komunitas hijrah. Bangga kita ketika ketemu komunitas. Tadi Ustaz Somad sebelum ceramah kita foto-foto dulu. Kenapa? Komunitas hijrah, anak muda, panitia prima hijrah. Kalian juga gitu, panitia hijrah. Pejuang subuh, wow, besok subuh kita jumpa. Pejuang subuh, pas subuh tak datang. Datanglah subuh. Lalu kemudian setelah itu, oh, apakah ada indikasi gangguan jin rukyah? Jadi kalian yang ada arsi namanya, kalau belum ada di Ketapang buka cabangnya, Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Ketuanya di Azikra, Ustaz Arifin Ilham, ada Ustaz Junaidi namanya, nanti belajar rukyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Selesai ayat kursi, tak ada respon. Berarti bukan diganggu jin. Aku tak ada ganggu kata jin. Memang dia aja mau. Jadi kadang kita kasihan juga sama jin. Sikit-sikit dia salah, sikit-sikit dia salah. Laki tak sembahyang, dirukyah, kena diganggu jin. Laki main game online, kena ganggu jin. Bencong pun kena ganggu jin. Ada bencong, dirukyah, keluar jin. True story, kisah nyata. Ini bukan baru. Ada tukang ustaz rukyah. Keluar jin. Jin apa namanya? Jin LGBT. Itu bukan jin, depan ada juga bencong. Hati-hati. Waktu masih diganggu jin tuh melambai dia. Kelingking ke atas. Begitu dah keluar tuh. Jadi nanti kalau ada bencong, tangkap. Bukan rukyah masalah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fil ardhi. Selama sakit almarhum abah ana tak bisa sholat, bagaimana cara mengganti sholatnya? Kalau tidak bisa sholat tegak, maka didudukkan di kursi. Kalau tak bisa duduk di kursi, maka baring ke arah kiblat. Kalau tak bisa baring ke arah kiblat, maka telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, baru kita sembahyangkan. Kalau puasanya tinggal, bisa digantikan puasa. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Kalau puasa, tapi kalau sholat, enggak. Tak ada qadha sholat. Maka adik kita, kakak kita, sahabat kita, tetangga kita, kalau di rumah sakit, jangan ke rumah sakit nengok orang sakit bawa jeruk. Mana ada orang sakit makan jeruk? Habis jeruk itu dimakan satpam. Namun maaf Pak Sabri, bersedekah baik. Kalau menengok orang sakit, bawakan tanah. Ambil tanah, cium. Kalau ada bau kencing-kucing, campakkan. Tapi kalau tak ada bahan kursi, bawakan untuk tayam. Mereka di situ tak bisa mandi. Yang di ruang ICU, mana bisa mandi? Kau kenapa tak sembahyang? Aku tak mandi. Kenapa tak mandi? Kata dokter, kalau mandi, mati. Ajarkan dia tayamum. tepuk sekali, pukul ke wajah, tepuk lagi, pukul ke tangan. Debu dibagi tiga. Satu, buka apa? Debu, satu, dua, tiga. Cincin sama jam dibuka. Satu, dua, tiga. Sambung. Satu, dua, tiga. Tidak pakai kumur-kumur. Masuk ke tanah itu. Satu kali tayamum untuk satu sholat. Mereka yang di rumah sakit itu ingin sholat. Dia selama ini berbuat dosa, banyak maksiat. Dia ingin sholat, hatinya tak tenang. Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Kurang 10 menit kita ceramah 2 jam. Kurang 10 menit. Jarang-jarang saya ceramah sampai kurang 10 menit. Allah hebat. Hebat. Kalau saya lanjutkan lagi jamaah ini tahan, saya pingsan. Tanggung-tanggung orang Ketapang ini pengajian, tahan. Saya sangka tadi karena gerimis, saya tengok gerimis. Ini 20 menit selesai. Berhenti hujan. Lanjut ceramah 70 menit, nampaknya setengah jam lagi selesai. Kadang-kadang kita ceramah baru setengah jam, jamaah udah ngomong, ini tak ada yang ngomong. Yang bertanya tadi tak datang. Alhamdulillah, ternyata pertanyaan yang masuk sampai tadi sore 200 pertanyaan. Andai dijawab sampai besok, 600. 600 pertanyaan. Kalau dijawab satu hari satu, 2 tahun terus besar. Luar biasa kita paham. Mudah-mudahan tema kita malam ini dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi pemimpin Ketapang masa depan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Lombok dan Palu, ya Allah. Allahumma ij'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar, ya Allah. Waj'alhum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan mereka orang-orang yang mendengarkan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Ketika cerita Palu baru ingat rupanya ada penggalangan dana. Tapi bukan untuk Palu, untuk supaya anak-anak muda selesai ceramah Ustaz Somad berhenti. Tak ada lagi dengar ceramah. Bagaimana supaya ceramah ini berkelanjutan? Maka mesti ada radio anak muda Ketapang. Amin. Bagaimana radio mau berdiri? Doa sudah, tapi duit tak ada. Ya dana, ya dana. Tebarkan kota-kota. Mana kota? Udah kota? Kota? Mana kota? Kenapa saya tak ada nampak? Kota-kota itu ke atas ini. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan pari, ikan paus, ikan hiu. Kalau yang di bawah ini kan ikan teri aja ini. Ikan teri tapi 2 ton. Kota, hasilnya nanti berdiri radio. Maka ceramah Ustaz tiap sore akan diperdengarkan insyaAllah. Amin. Amin. Tebarkan. Sambil berdoa kita tetap menebarkan infak, zakat, wakaf, sedekah bagi semuanya. Tebarkan. Berlaku untuk semuanya juga bagi perhatikan. Bisa juga untuk turun kembali di Padang langsung oleh La tada'lana dhamban illa ghafarta. Amin. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Amin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba. Selamatkan Ketapang dari malapetaka bencana. Amin. Riba, zina, narkoba. Amin. Perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al sababana min hafazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik. Berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati ini selalu berzikir mengingatmu ya Allah, wa syukrika, selalu bersyukur padamu ya Allah. Wala maridun illa syafaita, kalau ada yang sakit diantara kami sehatkan ya Allah, sehatkan. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis ingin menikah mudahkan jodoh. Amin ya Allah. Wala rahiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan soleh. Allahumma barik lana fi arzaqina, berkahi rezeki kami ya Allah, supaya kami bisa berhaji ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Allahumma ja'alna min muhibbi ahli baitik, jadikan kami padi para pecinta habaib ya Allah, min muttabi'i nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bubar dengan tenang, ambil sampah, tutup botol sampah, koran, kardus, tunjukkan Islam agama yang bersih, tunjukkan Islam agama yang damai. Jangan lupa, kita masih ada dua majelis lagi. Besok subuh dan kajian di pesantren Hidayatul Rahman. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.